padamu, oh besar-besar sekali. Namun kini hilang karena sikapmu. Namun sayang, aku tak bodoh. Aku tahu yang kau lakukan di belakangku. Kau mendua dan membagi semua cinta ini, oh jahat-jahat sekali. Presented by Mira's Mac.